Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran surah kita malam hari ini melanjutkan bab idgham 6, yaitu subbab ke-6 ya. Subbab ke-6 dari bab ketiga yang berjudul al-idgham. Dan telah dibahas pengertian idgham juga tentang idgham wajib, boleh dan mumtani. Nah, ini pembahasan kita di idgham wajib, boleh dan idgham yang tidak boleh atau mumtani. Barakallahu fikum. 6. Ya, lanjutan. Biasa mulai dari Fadil, mulai baca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Jika huruf pertama dan kedua berharokat, wajib idgham dengan syarat-syarat berikut ini. Nah, jadi pada pembahasan lalu disebutkan bahwa berkumpulnya dua huruf yang sama pada satu kalimah, yaitu pada satu kata, memiliki beberapa keadaan. Gitu ya. Bisa jadi huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun. Maka keadaan ini, huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun. Nah, terjadi idgham atau enggak pada keadaan ini? Tidak terjadi. Kemudian keadaan berikutnya, huruf pertama sukun dari huruf yang sama ya. Huruf pertama dari huruf yang sama itu sukun, yang kedua berharokat. Apa yang terjadi? Wajib idgham. Kemudian huruf pertama dan kedua semuanya berharokat. Apa yang terjadi? 6. Wajib idgham namun dengan syarat-syarat berikut ini. Ini berarti keadaan yang ketiga, yaitu ketika huruf pertama dan kedua dari huruf yang sama ini sukun, berharokat. Huruf pertama dan kedua dari huruf yang sama pada satu kata semuanya berharokat. Maka wajib idgham dengan syarat-syarat berikut ini. 6. Lanjutan bacaan. Syarat yang pertama, kedua huruf tersebut berada pada satu kata atau kalimah, seperti hubba, madda, malla. Perbaiki, habba bukan hubba. Habba, madda, malla. 6. Seperti habba, madda, malla. Asal kata-kata tersebut ialah madada, malila, dan habuba. Adapun jika dua huruf yang sama dan berharokat ini berada pada dua kalimah atau kata, maka hukumnya jaiz, boleh diidgham. Tidak wajib dan disebut idgham kabir, seperti ja'alalakum. Iya, hasab. Syarat pertama yaitu kedua huruf tersebut berada pada satu kata. Nah, seperti pada habba, apa asalnya? Hababa. Madda, apa asalnya? Mala, apa asalnya? Nah, marilah. Kemudian ketika akan diidgham, maka huruf yang pertama harus disukun terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, madda, madada. Huruf yang pertama dari huruf yang sama disukun terlebih dahulu, setelah itu diidgham. Nah, barakallahu fikum. Namun secara wazan tetap mengikuti asal, yaitu asalnya apa tadi? Madada. Maka kita katakan wasannya fa'ala. Madda wasannya fa'ala. Malla, apa asalnya? Malila. Nah, maka kita katakan wasannya adalah fa'ila. Habba. Nah, apa wasannya? Wasannya habba. Fa'ula, karena berasal dari habuba. Meskipun sebelum terjadi idgham, semuanya disukun tengahnya ya. Yaitu huruf yang pertama dari huruf yang sama disukun. 6. Agar terjadi idgham, kalau tidak disukun maka tidak bisa terjadi idgham. Barakallahu fikum. Adapun jika dua huruf yang sama dan berharokat ini berada pada dua kalimah, ada pada dua kata, maka hukumnya jaiz, yaitu boleh diidgham. 6. Tidak wajib dan disebut idgham kabir. 6. Karena berada di dua kata, seperti ja'ala lakum. Ja'ala lakum kalau diidgham menjadi ja'al lakum. Ya, lihat papan tulis. Ya itu ya. Untuk melihat tahapan tulis ja'ala lakum. Boleh enggak diidgham? Boleh, hukumnya jaiz menjadi ja'al lakum. Ja'al lakum. Nah. Ya. Bacaan berikutnya Mas Zubair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu taala. Syarat yang kedua, huruf yang pertama tidak menempati awal kata seperti dadana. Iya. Syarat yang kedua, huruf yang pertama tidak menempati awal kata. Huruf yang pertama dari huruf yang sama tidak menempati awal kata seperti dadana. Nah, antum lihat dadan. Lihat dadan ya. Dadana atau dadanun. Nah, dadanun di sini huruf pertama dal, huruf kedua dal lagi, berarti ada dua huruf yang sama kan? Nah, bisa enggak diidgham? Tidak, karena huruf yang sama, huruf pertama dari huruf yang sama ada di awal kata, maka tidak bisa diidgham. Nah, mengerti? Barakallahu fikum. Nah, apa arti dadanun? Artinya lahun, artinya lahun. Nah, dadanun. Barakallahu fikum. Ya, Mas Rizal baca. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah. Yang ketiga, huruf yang pertama tidak bersambung dengan huruf yang sudah diidgham seperti jussasun, bentuk jamak dari jasun. Jussasun atau jussasun ada tiga sin. Sin pertama sukun, sin kedua dan ketiga berharokat, maka terjadi idgham. Sin pertama kepada sin kedua menjadi jussasun. Kemudian tidak boleh melakukan idgham sin kedua kepada sin ketiga, dikarenakan sin kedua sudah terjadi idgham atau bersatu dengan sin pertama. Iya. Syarat ketiga, huruf yang pertama tidak bersambung dengan huruf yang sudah diidgham, yaitu huruf yang sama ini ada dua huruf yang sama pada satu kata. Nah, huruf yang sama ini tidak boleh bersambung dengan huruf yang sudah terjadi idgham padanya. Seperti pada jussasun. Nah, antum lihat pada tulisan jussasun sin bertasdid ya. Nah, di belakang sin ada sin lagi. Secara penampilan ada berapa sin? Penampilan ya, ada dua sin, sin pertama dan sin kedua kan? Nah, huruf pertama jim, huruf kedua sin yang tasdid, huruf ketiga sin yang akhir. Nah, itu secara penampilan yang kita lihat. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini tidak boleh terjadi idgham. Kenapa? Karena sin tersebut sudah terjadi padanya idgham. Nah, sin pada jussasun, sin yang kedua yang sin yang pertama yang kelihatan bertasdid itu terdiri dari dua sin. Sin pertama sukun, sin kedua berharokat. Nah, teman-teman melihat rinciannya. Jussasun garis miring apa di situ? Jim, sin pertama sukun, sin kedua berharokat, kemudian sin yang terakhir. Berarti hakikatnya ada berapa sin? Ada tiga sin. Nah, barakallahu fikum. Nah, sin ini tidak boleh, sin yang sekarang setelah idgham ini terlihat sebagai sin yang pertama bertasdid ya, tidak boleh idgham dengan sin berikutnya. Kenapa? Karena dia telah terjadi padanya idgham. Nah, ada tiga sin. Sin pertama sukun, sin kedua dan ketiga berharokat, maka terjadi idgham, yaitu sin yang sukun dan yang berharokat tadi. Nah, terjadi idgham. Sin pertama kepada sin yang kedua menjadi jussasun. Kemudian tidak boleh melakukan idgham sin kedua kepada sin ketiga, dikarenakan sin kedua sudah terjadi idgham, yaitu bersatu dengan sin yang pertama. Nah, itu syaratnya. Syarat ketiga. Nah, syarat keempat, baca Mas Fasya. Qala al-mu'allif hafizallahu ta'ala, yang syarat yang keempat tidak terjadi pada kata-kata yang dimulhakkan kepada kata yang lain, seperti qardadun, mahdadun, jalbaba, hailaka, yaqa'an sasa. Kata-kata di kata-kata di atas mulhak kepada ihran jamah dahraja ja'far. Jika kata-kata di atas diidghamkan, maka menjadi hilang maksud dari ilhaq. Naam, ahsanta. Tidak terjadi, syarat keempat, tidak terjadi pada kata-kata yang dimulhakkan kepada kata yang lain, seperti qardadun. Naam, qardadun ini nama gunung ya, nama gunung atau bukit. Bisa juga diartikan segala perkara yang tinggi, yang tinggi pada tanah disebut qardadun. Naam, contoh lainnya mahdadun. Nah, kita lihat qardadun dan mahdadun, di situ ada dalam satu kata ada dua huruf yang sama. Huruf apa itu? Dal, ya, ada dal pertama, ada dal kedua. Semuanya berharokat. Nah, tidak terjadi idgham di sini. Kenapa? Karena berkaitan dengan ilhaq. Kemudian jalbaba. Nama mahdadun, mahdad ini nama perempuan ya, mahdad. Kemudian jalbaba yang asalnya dari jalaba kemudian diilhakkan kepada Ja'far menjadi jalbaba. Begitu juga mahdadun asalnya dari asalnya mim, ha dan dal diilhakkan kepada Ja'far menjadi mahdadun. Nam jalbaba artinya memakai jilbab. Lalu berikutnya hailaka, yang benar hailala. Diperbaiki ya, hailala. Bukan hailaka, hailala. Karena berasal dari halla, dari halla, berasal dari halla. Kemudian 6 diilhakan kepada fiil dahroja, disamakan diilhakan dengan fiil dahroja menjadi hailaka. 6 artinya apa? Mengucapkan la ilaha illallah, hailala. Kemudian ik'an sasa diilhakan dengan ikhron jama, asalnya dari qaf, ain, nun dan sin. 6 kon asa asalnya diilhakan kepada ikhron jama menjadi ik'an sasa, artinya berkumpul atau mundur menarik diri. Barakallahu fikum. 6 kata-kata ini qardadun, mahdadun, jalbaba, hailala, ik'an sasa, ada dua huruf yang sama pada setiap kata yang disebutkan di sini, namun tidak terjadi padanya idgham. Kenapa? Karena berkaitan dengan ilhaq. Kata-kata ini diilhaqkan, disamakan dengan kata lainnya agar sewazan, agar sama pada jumlah huruf, harokat dan sukunnya, agar kata tersebut mengalami kesamaan dengan kata lain yang diilhaqkan kepadanya. Dari sisi apa? Dari sisi jumlah huruf, harokat dan sukunnya. Nah itu. Barakallahu fikum. Nam, hailaka berasal dari apa tadi? Halla atau halala ya? Halala yuhallilu. Artinya juga sama, artinya membaca tahlil. Membaca la ilaha illallah. Ya, kata-kata di atas mulhak kepada Ja'far, dahroja, ikhron jama. Jika kata-kata di atas diidghamkan, maka menjadi hilang maksud dari ilhaq, yaitu tidak sama lagi jumlah huruf dan harokat sukunnya. Nah, contoh misal kita ambil contoh mahdadun. Lihat apa tulis. Mahdadun ya, mim fathah, ha sukun, dal fathah, kemudian dal akhir. Kalau kita mengidgham, maka apa yang kita lakukan dalam mengidgham? 6. Dal yang pertama yang berharokat ini harus dihilangkan harokatnya. Karena huruf sebelumnya sukun, maka dipindah ke harokat sebelumnya, ke huruf sebelumnya yang sukun. Menjadi mim fathah, ha fathah, dal sukun, dal pertama sukun, dal kedua berharokat. Nah, maka wajib idgham. Jadi terjadilah idgham. Mahaddun. Itu mahaddun. Nah, maka ketika idgham sama enggak dengan maksud kata yang maksudnya adalah ilhaq kepada Ja'far. Ya. Jadi beda kan? Ja'farun menyamai Mahdadun menyamai Ja'farun. Nah, Mah Ja'far Mahdad. Sama kan? Nah, ketika terjadi ketika kita lakukan idgham maka menjadi enggak sama karena dari Mahaddun, Mahaddun bukan Ja'farun lagi. Nah, karena itu tidak dilakukan idgham. Begitu juga pada Jalbaba. Kalau di idgham menjadi Jalbaba. Kalau di idgham menjadi apa? Menjadi Jalabba. Nah itu kan. Lihat Jalbaba atau Jalbaba. Ba yang harokat fathah pada ba pertama dipindah ke lam. Lalu ba-nya kehilangan harokat jadi sukun ba pertama. Apa setelah itu? Idgham, iya enggak? Menjadi apa? Jalabba. Akhirnya wasiannya bukan fa'lala lagi. Nah, bukan dakhroja lagi wasiannya, timbangannya. Nah, karena itu yang kata-kata yang mulhak meskipun ada huruf yang sama tidak diidgham, dibiarkan huruf yang sama tersebut. Barakalikum. Ya, syarat kelima, lanjutkan Haris. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Syarat yang kelima, bukan isim yang mengikuti wazan fa'alun seperti talalun, madadun. Iya. Syarat kelima, bukan isim yang mengikuti wazan fa'alun, bukan isim yang mengikuti wazan fa'alun seperti madadun dan talalun. Nah, madadun yaitu ma yumaddu bihil jais wayansur atau yansur ya. Yaitu perkara yang menjadikan pertolongan bagi pasukan. Artinya bahan-bahan makanan atau yang semisalnya. Madad bisa persenjataan, bisa makanan, apapun yang bahan-bahan yang menjadi pertolongan bagi pasukan itu madad. Tolalun, tolal itu puing-puing reruntuhan bangunan, tolal. Tolalun. Nah, antum lihat madadun dan talalun tidak terjadi padanya idgham. Kenapa? Karena mengikuti wazan faal. Tidak, karena mengikuti wazan faal. Nah, barakallahu fikum. Dan ini disebutan pada apa? Isim. Nah, pada isim ya. Disebutan apa? Disebutan bukan isim yang mengikuti wazan faal. Artinya kalau bukan isim mengikuti wazan faal bisa enggak terjadi idgham? Bisa enggak terjadi idgham kalau bukan isim? Yaitu fi'il. Bisa. Seperti apa? Seperti madada. Madada kalau fi'il menjadi apa? Jadi madda, ya. Madada apa wazannya? Fa'al kan? Tanpa lihat huruf akhir ya. Kalau huruf akhir enggak masuk. Enggak masuk dalam wazan huruf akhir itu. Cuman ditulis di sini untuk memperjelas saja. Nah, fi'il fa'al. Contohnya madad. Menjadi apa? Madda. Itu ya. Jadi maka ditulis di sini yang bukan isim. Kenapa? Karena kalau fi'il maka bisa terjadi idgham seperti pada maddada menjadi madda. Nah. Ya. Berikutnya Mas Judi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, bukan isim yang mengikuti wazan fu'ul seperti dhulul, judud, duruj. Nah, berikutnya, bukan isim yang mengikuti wazan fu'ul seperti dhulul, judud. Nah, dhulul jamak dari dhalul. Dhalul artinya mudah. Jamaknya dhulul. Judud jamak dari apa? Jadidun. Jadidun artinya yang baru. Jududun jamaknya. Nah, barakallahu'alaikum. Tidak terjadi idgham pada judud dan dhulul kan, meskipun ada dua huruf yang sama dalam satu kata. Kenapa? Karena mengikuti wazan fu'ul. Karena mengikuti wazan fu'ul. Nah, kemudian disebutkan di situ duruj yang benar durur. Nah, durur karena kita berkata idgham. Kalau duruj enggak ada idghamnya. Enggak ada hal yang dibahas untuk idgham kan? Kenapa duruj? Diperbaiki. Dururun. Nah, ini salah ketik ya. Dan koreksi kami kurang maksimal sehingga terlewat. Dururun, apa dari apa dururun? Jamak dari durrah. Durrah jamak dari durrah. Durrah dimaksud perhiasan intan. Nah, jamaknya durur. Durur. Dururun. Nah, dan jadi durujun diganti menjadi dururun. Dalnya bertitik, dal mukjama, dalnya dal mukjama ya, dururun. Nah, dal mukjama bertitik. Apa ada yang bawa kamus enggak? Bertitik apa enggak? Nanti antum lihat ulang antara bertitik atau enggaknya. Yang jelas itu jamak dari durrah. Nah, khawatirnya enggak bertitik ya. Kalau dhuro yang bertitik khawatirnya jagung, yang tidak bertitik intan barangkali itu. Tapi coba lihat ulang, apakah sama untuk jagung dan intan bertitik? Ya, barakallahu fikum. Lanjutan. Siapa? Ridho. Ya, besar Ridho. Bismillah, qolam alif. Syarat yang ketujuh, bukan isim yang mengikuti wazan fi'alun seperti kilalun limamun. Iya. Bukan isim yang mengikuti wazan fi'alun seperti kilalun dan limamun. 6. Limamun jamak dari limah, limatun. 6. Limah itu asy'arul muzawis syahmatal udhun. Rambut yang melewati daun telinga. Artinya rambutnya agak panjang ya. Panjang sampai kalau antum taruh rambut itu ke belakang, dia melewati daun telinga. Ini daun telinga nih. Rambut, jadi rambut yang agak panjang. Nah, dan Rasulullah SAW, rambut beliau disipati pernah, rambut beliau melewati daun telinga, disebut dengan timah ini. Barakallahu fikum. Dan dulu kami rambut enggak ada aturan. Boleh gondrong, boleh pendek. Tapi tidak sampai gondrongnya menyerupai wanita. Artinya gondrongnya yang disebut dengan limah di sini, yaitu apa? Panjang melewati daun telinga. Jadi kurang lebih segini atau hampir sebahu. Nah itu batasannya, jangan, tidak boleh lebih dari sebahu. Hampir-hampir sebahu kan. Nah, tapi kalau di pondok-pondok kita kebanyakan menganjurkan agar jangan gondrong, meskipun berniat limah seperti yang di apa namanya, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena banyak dari orang-orang zaman sekarang yang nakal, yang tidak berakhlak dan sebagainya, gondrong-gondrong. Ketika para santri itu gondrong, orang awam menyangka menyamai mereka, para preman, orang yang nakal, ini itu, gitu kan? Jadi masyarakat akan menyangka santri kok sama dengan preman, santri pondok kok menyerupai orang-orang yang nakal, ini itu. Nah, kenapa? Karena banyak orang nakal rambutnya gondrong. Nah, untuk mencegah dari salah pahaman masyarakat atau menganggap jeleknya masyarakat kepada antum gara-gara antum rambutnya gondrong, maka sebaiknya tidak dilakukan sunnah ini, karena itu termasuk sunnah berkaitan dengan sunnah jibiliyah, berkaitan dengan apa, bentuk tabiat yang kaitannya dengan yang tadi disebutkan. Nah, barakallahu fikum. Namun kami dulu sempat merawat rambut-rambut kami, ya. Ada beberapa ustaz kita yang sekarang anak ketemu dulu ini gondrong, ini panjang. Nah, termasuk anak rambutnya sampai sini. Rambut anak dulu. Hampir-hampir sebahu, ya. Nah, rambut anak dulu. Antum lihat rambut anak, kelihatan lurus apa keriting ini? Ya, anak medek terus kan, antum enggak pernah lihat rambut anak panjang, ya. Sampai medek terus nih. Nah, tapi dulu lurus, lurus. Bagus ini, masya Allah. Lurus panjang sampai mendekati bahu, apalagi kalau habis mandi Jumat, airnya bercucuran. Masya Allah. Nah, apa jadi lima? Lima itu rambut yang sampai melewati daun telinga, yaitu hampir sebahu, ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lima pun di sini tidak boleh diidghom, ya, karena mengikuti wazan fi'alun. Begitu juga kilalun. Kilalun, nah, jamak dari kilah, artinya kelambu, nyamuk, kelambu nyamuk yang berbentuk seperti kurungan atau semisalnya. Ya, lanjutan. Bosan, baca bosan. Bismillah. Kemudian yang ketujuh, yang kedelapan, bukan isim yang mengikuti wazan fu'alun, seperti sufafun, judadun. Iya, bukan isim yang mengikuti wazan fu'alun seperti judadun dan sufafun. Barakallahu fikum. Judad, ana lupa artinya apa judad. Kalau sufafun jamak dari sufa, yang artinya emperan atau serambi. Nah, dulu di Masjid Nabi ada orang-orang yang disebut dengan ahlu sufa kan, yaitu orang-orang yang berada di emperan masjid atau serambi masjid, tinggal di situ. Barakallahu fikum. Ya, ada pertanyaan? Catatan panjang, ya. Sudah berapa menit Abu Sofnat? 29. Catatan ini kalau kita baca 20 menitan mungkin, ya. Mau kita baca apa kita cukupkan? Kita cukupkan enggak apa-apa karena pembahasan tinggal sedikit, ya. Nah. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.